Faslun fi ahkami rodo. Fasal menjelaskan tentang beberapa hukum rodo atau menyusui. Bifathir ro'i wa kasriha. Kata rodo, huruf ro' boleh berharokat fathah dan bisa juga berharokat kasroh. Wahwa lugatan ismun limas syadzi wa syurbila bani. Mana lugat dari rodo adalah istilah yang digunakan untuk menghisap puting dan meminum susunya. Wasar'an wusulul labani adamiyatin mahsusatin li jawfi adamiyin mahsus ala wajhin mahsus. Mana rodok secara syariat adalah sampainya susu perempuan atau wanita, susu tertentu artinya dengan syarat-syarat tertentu yang telah masuk ke dalam perut dari lelaki tertentu dengan tata cara tertentu. Wa innama yathbutur radha'u bila bani imra'atin hayatin balaghat tis'asinina komariyatan bikran kanat aw thayyiban khaliyatan kanat aw muzawwajatan. Hukum radha' ini bisa ada bila memang susu yang diminum oleh seorang bayi adalah susu dari perempuan yang masih hidup, ya, perempuan yang masih hidup yang sudah mencapai usia 9 tahun. Usia 9 tahun ini yang menjadi ukuran adalah kalender Hijriah, bukan Masehi, tahun Hijriah. Dan ini tidak membedakan apakah perempuan itu masih perawan, belum pernah berhubungan badan dengan orang lain, ataupun sudah janda, sudah pernah berhubungan badan. Dan hukum ini juga tidak membedakan antara perempuan yang tidak memiliki suami dan juga perempuan yang masih memiliki suami. Wa idza ardu'atil mar'atu bila baniha waladan sawa'un syariba min halabana fi hayatiha aw ba'da mautiha wa kana mahluban fi hayatiha sarar radhi'u waladaha bisartain. Jika seorang perempuan menyusui anak kecil, bila seorang perempuan menyusui anak kecil dan penyusuan itu artinya air susu diminum oleh diminum oleh anak kecil yang disusuinya, diminum di saat dia masih hidup atau setelah meninggal. Jadi di saat masih hidup susunya diambil, kemudian setelah itu perempuannya meninggal, baru susu tersebut diminum oleh anak kecil. Jadi titik poin utama adalah pengambilan susu diambil di saat masih hidup, ya. Baik itu meminumnya di saat sudah meninggal, sang perempuan sudah meninggal ataupun tidak. Maka bayi atau anak kecil yang disusuinya itu menjadi anaknya. Jadi anak susu. Namun ada dua syarat untuk hukum ini, yaitu menjadi anaknya seorang yang disusui oleh perempuan. Ahaduhuma ayyakuna lahu air radhi'i dunal haulaini bil ahillah. Syarat yang pertama adalah anak yang disusui usianya masih kurang dari 2 tahun. Dan kurang dari 2 tahun ini, hitungan 2 tahun ini menggunakan tahun Hijriah. Wabtida'uhuma min tamamin fisolir rodi. Dan hitungan 2 tahun ini dimulai dari sempurnanya kelahiran dari bayi yang disusui. Waman balagha sanataini la yu'athiru irtida'uhu tahriman. Jadi anak kecil yang sudah lebih dari 2 tahun maka menyusuinya tidak ada hukum rodok, artinya hukum susuan itu tidak berpengaruh keharaman bagi anak yang bersangkutan. Warsar tuthani anturdi'ahu ail murdi'atu khamsarodu'atin mutafarriqotin wasilatin jawfarrodi wa dhobatuhunna bil'urfi. Syarat yang kedua adalah susuan yang dilakukan harus berjumlah 5 kali. 5 kali yang berpisah-pisah ya. 5 kali yang tidak dilakukan secara sambung. Misalkan saat ini menyusui, kemudian besoknya lagi selama 5 kali. Jadi susuan yang bisa berdampak kepada hukum haram ini harus dilakukan 5 kali. Wa dhabtuhunna bil urfi. Fama kudya bikaunihi rada'an aw rada'atin utubira wa illa fala. Dan hitungan 5 kali susuan ini yang menjadi acuan adalah kebiasaan yang berlaku di daerah setempat. Artinya bila seorang perempuan menyusui selama dihitung 2 kali, bila seorang perempuan menyusui dihitung 2 kali susuan di dalam daerah itu, maka dihitung 2 kali. Artinya hitungan 5 kali ini yang menjadi standaritas, tidak ada standaritas yang pasti, tetapi melihat kebiasaan di daerah yang bersangkutan. Falau qata ar-radhi ul irtidha'a baina kullin minal khamsi iradan anisaji ta'addadal irtidha'. Bila bayi yang disusui dia memutus susuannya, maka susuan itu sudah dihitung lebih dari 1 kali. Jadi memutus dalam arti sudah tidak mau menyusu lagi ya. Jadi anak kecil disusui, kemudian setelah beberapa waktu dia memutus susuan itu, tidak meminumnya lagi selama beberapa waktu. Dan tidak minumnya ini karena memang sudah tidak mau minum, bukan karena ketiduran atau bagaimana. Lalu minuman kedua, minum susu yang kedua ini sudah dihitung 2. Jadi intinya bila ada pemisah antara susuan ini, apakah dihitung 1 atau 2, ini tergantung bayi yang disusui. Apakah berpalingnya dari susuan yang pertama itu disebabkan memang dia berpaling atau dikarenakan tidur atau yang lain. Kalau dikarenakan ketiduran itu maka masih dihitung 1 susuan. Wa yasiru zaujuha ail murdi'ati aban lahu ail radhi. Dan suami dari perempuan yang menyusui bayi, suami itu menjadi ayah dari bayi yang disusui. Jadi statusnya sebagai ayah. Wa yahrumu 'alal murdhi'i bi fathid dhadi tazwiju ilaiha ail murdi'ati. Wa ila kulli man nasabaha ain tasaba ilaiha binasabin aw radha'. Bagi bayi yang disusui, dia diharamkan untuk menikahi perempuan yang menyusuinya. Jadi inilah sebenarnya yang menjadi pokok utama dari pembahasan bab ini, yaitu membahas tentang keharaman menikahi perempuan yang menyusui anak kecil. Jadi anak kecil yang disusui dia haram untuk menikahi perempuan yang menyusuinya, dan haram juga menikahi orang-orang yang nasabnya sampai ke perempuan yang menyusuinya. Dan nasab itu baik dari jalur nasab ataupun jalur rodo. Wa yahrumu 'alaiha al-murdi'ati tazwiju ilal murdhi'i wa waladihi in safala wa man intasaba ilaihi wa in ala duna man kana fi darajati ayrodi. Dan bagi perempuan yang menyusui, dia juga haram untuk menikah dengan anak yang disusuinya dan anak-anaknya. Jadi anak yang disusui ini haram dinikah, dan juga anak-anaknya, anak, cucu hingga ke bawah ini juga haram dinikah semua. Dan juga orang-orang yang nasabnya sampai dengan anak tersebut, ayah, kakek, dan ke atas seterusnya. Tetapi tidak haram untuk menikahi orang-orang yang sederajat dengannya. Sederajat misalkan saudara. Jadi perempuan yang menyusui anak kecil, perempuan itu haram menikahi anak kecil itu, anak-anaknya dan juga ayah-ayahnya, tetapi dia halal menikahi saudaranya. Duna man kana fi darajati ayradika ikhwatihi alladzina lam yardu'u ma'ahu aw a'la ay wa duna man kana a'la tabaqatan minhu ayradika mamihi. Selain diperbolehkan untuk menikahi orang-orang yang sederajat dengan rodi, dengan bayi yang disusui, perempuan yang menyusui dia juga halal menikah dengan orang yang derajatnya lebih tinggi dari rodi. Contohnya adalah paman ya, paman yaitu saudara laki-laki dari ayah rodi, itu juga boleh menikah dengan rodi. Boleh menikah dengan murdiah ya, boleh menikah dengan perempuan yang menyusui. Wa taqaddama fi fasli muharramatin nikahi ma yahrumu bin nasabi war radai mufassalan farji ilaihi. Hukum tentang rincian siapa saja yang haram dinikah melalui jalur rada ini telah dijelaskan di dalam fasal muharramatun nikah. Maka bila ingin kembali mengingat tentang rincian itu, maka kembalilah ke sana, artinya bukalah video saya yang menjelaskan tentang itu.